Macam-macam tempatnya, macam-macam dan kami menistakan agama. Sekarang sudah banyak orang yang tak percaya si B dibicarakan oleh si C, berantem berkelahi si B dengan si A gara-gara pindah si C, kena azab kubur. Lalu apa guna berbuat Umar ditanamkan la Allahu khafifan ma alam ibasa, semoga Allah meringankan azab keduanya sebelum berbuat Umar itu kering karena berbuat Umar bertasbih. Sungguh juga kami azab mereka dengan azab yang dekat.

Apa kata mereka? Allah ta'ala fuhu, jangan kau takut. sedih meninggalkan istri muda. Ketawa bapak tadi. Jangan kau sedih. Lantas jangan kau sedih. Bapak itu setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, kosong. Apa? Apa kata malaikat yang membisikkan yang ketiga? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Pada saat hatinya tenang, itulah malaikat Israfil mencabut nyawanya dan sakitnya tak begitu terasa karena hatinya sedang bahagia. Saya bingung membaca dengan penjelasan Ustaz. Masa orang bisa bersatu antara sakit dengan enak? Dari mana ceritanya Pak Ustaz? Gambaran sederhana, ibu-ibu baru melahirkan anak, meregang nyawa, bersimbah darah, hampir mati. Air matanya masih menetes kesakitan. Datang bidan bawa anak. Ibu, ini anaknya Bu. Begitu dia lihat, dia tersenyum, dia tertawa. Sakitnya hilang. Suaminya nanya, sakit mah? Enggak. Tapi katanya tadi sakit. Ada yang mengalahkan rasa sakitnya. Apa? Tangisan bayinya, senyumnya, hilang sakitnya. Lebih kurang begitu. Bapak-bapak tak bisa merasakan itu. Karena belum ada bapak yang melahirkan. Ustaz tahu dari mana? Saya pun mengalah agaknya. Saya tengok. Katanya. Nah kalau cerita masalah rasa, biasanya tidak berdusta. Ada orang buat teh minum, teh manis, kopi kan? Manis bu. Tidak. Kenapa? Karena yang buat itu biasanya pakai teh slip. Yang satu pakai sebagai contoh cinta. Cinta katanya indah. Orang yang sedang jatuh cinta katanya indah. Rasa bagaimana ungkapannya bohong? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. 63 tahun aja mati batu. Dia mengaku 1000 tahun lamanya. Dusta bohong. Rasa begitu juga dengan rasa sakit, rasa mati, rasa. Maka rasa itu bisa terkalahkan oleh apa? Maka kita minta min syarri fitnatil mahya wal mamat, dijauhkan dari rasa sakit, rasa fitnah, azab ketika mati. Dan yang paling ingin kita adalah selalu kita minta Allahu waqtim lana min husnil khatimah wa la taqtim alaina min su'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu apa? Suul Fatimah itu katanya main speed mati di tengah laut. Bukan. Orang yang mati di tengah laut mati syahid. Jamaah haji naik pesawatnya masuk ke jurang meledak tertutup. Bukan. Itu bukan Suul Fatimah. Itu mati syahid. Kenapa? Mereka semuanya mati dalam keadaan berangkatnya langkah kaki kanan. Bismillah tawakal kepada Allah. Laulah wala quwwata illa billah. Dan yang Suul Fatimah itu apa? Mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dia tunjuk lagi, dia sama kiri kiri, air air turunkan hujan, turunkan. Dia tunjuk bumi, dia apa yang putih, air bumi tumbuhkan tanaman. Dia tunjuk biji yang hijau tumbuh tanaman. Lalu dia tunjuk orang mati main, yang main itu orang pakai, orang yang mati tegak berdiri. Disangka orang bila itu Isa. Inilah yang sudah muncul cucu cicitnya, antek-anteknya. Disangka benar rupanya tidak, disangka tidak rupanya benar. Ini sudah muncul lewat WhatsApp, BBM, Facebook, Twitter, pencitraan. Gayanya ustaz, isinya setan, casingnya malaikat, signalnya hantu. Maka setelah nanti malam. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil